Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita, kita telah sampai pada hadis Abi Qatadah Al-Harith Ibnu Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang menyebutkan tentang perintah Rasul alaihi salatu wassalam, liman dakhala al-masjid, bagi yang memasuki masjid, an yusalli rak'atain, untuk salat dua rakaat, tahiyatan lil masjid, sebagai ta'zim, sebagai pemuliaan untuk masjid. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyebutkan beberapa masalah, beberapa hukum, di antaranya adalah hukum tahiyatul masjid. Khilaf di kalangan para ulama, hukum tahiyatul masjid, ada yang mengatakan wajib, yaitu sebagian dari ahlu zahir. Kemudian keumuman para ulama, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, tidak ada yang mengatakan wajib. Maka sebagian para ulama mengatakan perintah salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Begitu pula Asy-Syaikh Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam, beliau rahimahullah merajihkan sunnahnya tahiyatul masjid. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kemudian masalah yang berkaitan dengan ini, tahiyatul masjid, adalah apakah tahiyatul masjid juga disyariatkan pada waktu-waktu nahi, waktu-waktu yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk ditegakkannya salat. Untuk ditegakkannya as-salat, as-salah. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Yang pertama adalah diperbolehkannya salat. Adapun yang kedua, tidak diperbolehkannya salat. Pendapat yang pertama, diperbolehkannya salat adalah riwayat atau salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Dan ini adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dikarenakan beliau rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat beliau membolehkan salat dzatu sabab, memperbolehkannya salat yang memiliki sebab pada waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu yang dilarang. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah tidak diperbolehkannya salat. Ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad, riwayat atau perkataan Al-Imam Ahmad, riwayat yang lain, dan Al-Imam Abu Hanifah. Tidak diperbolehkannya salat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, untuk permasalahan ini pernah kita sebutkan, pernah kita bahas pada hadis yang lalu, pada hadis dulu, mungkin dulu. Ketika kita menyebutkan hadis larangannya salat di waktu-waktu tertentu. Kalau kita masih ingat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah sebutkan bahwasannya ada 5 waktu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam ditegakkannya salat. Yang pertama, ba'da subhi, setelah salat subuh. Kemudian yang kedua, tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari. Kemudian yang ketiga, ketika matahari ada atau tepat di atas kita. Yang keempat, ba'da salatil asri, setelah salat asar. Dan yang kelima, inda ghurubi syamsi, ketika terbenamnya matahari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan pula pada pembahasan itu pembagian salat-salat yang memiliki sebab, mana yang dilarang dan mana yang tetap dilaksanakan pada 5 waktu ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu gunanya ketika kita menulis apa? Dars pelajaran. Untuk mengingat pelajaran yang lalu. Ada pembagiannya. Di antaranya pembagian yang kita sebutkan pada waktu itu, apabila salat dzatu sabab ini adalah salat-salat yang tidak bisa ditunda, Misalkan salat qadha shalah, dia ketiduran salat asar. Ketika salat asar dia ketiduran, misalkan. Bangun ketika tulu'i syams. Bangunnya ketika terbitnya matahari, ketika terbenamnya matahari. Waktu yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini wajib untuk ditegakkan. Wajib, harus. Fakaffaratuha idza dzakaraha, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kafarahnya ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Ini diantara contohnya. Atau sholat yang lain, misalkan sholat kusuf. Sholat kusuf. Pas waktu sholat gerhana ini, pas terjadi gerhananya ketika waktu yang dilarang, maka ini labas, kita menegakkan sholat kusuf. Adapun sholat yang lain, misalkan seperti tahiyatul masjid, ini pembahasan kita syahidnya. Seperti misalkan tahiyatul masjid di tiga waktu yang dilarang, tiga ya, di tiga waktu yang dilarang. Ketika tulu'i syams, ketika matahari pas di atas kita, kemudian ketika matahari ghurubi syams, terbenamnya matahari. Seingat ana diantaranya adalah Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan, ketika di tiga waktu ini kita menunda sholat. Ini tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid ini bisa kapan saja kita tegakkan, selama kita tidak duduk. Tulu'i syams, terbitnya matahari, atau tergelincirnya matahari, atau setelah terbenamnya matahari, ini hanya beberapa waktu saja, tidak lama. Terbitnya matahari sampai diperbolehkannya sholat. Matahari di atas kita sampai tergelincir, masuk waktu zuhur, kita bisa sholat tahiyatul masjid. Ketika matahari terbenam, sampai terbenam masuk waktu maghrib, kita bisa masuk masjid untuk tahiyatul masjid. Tidak lama. Karena apa? Karena larangan dalam hadis tersebut, larangan yang keras dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pembagiannya. Adapun salat-salat yang harus ditegakkan pada waktu itu, maka ditegakkan. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, ini sebagian maklumat yang pernah kita sebutkan. Berkaitan dengan ini, tahiyatul masjid. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi tahiyatul masjid yang merajihkan sunnahnya tahiyatul masjid, maka untuk agar tidak terjatuh pada perkara yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam dikarenakan larangannya keras, maka menunda sholatnya. Akan tetapi seperti perkataan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, larangan Nabi alaihi salatu wassalam di dua waktu yang lain adalah syadduz dzari'ah, sebagai hati-hati agar tidak terjatuh pada larangan. Dua waktu yang lain adalah ba'da salati subhi, setelah salat subuh, dan setelah salat asar. Larangan di situ dilarang, akan tetapi kata Abdullah ibn Umar, larangan di sini adalah sebagai hati-hati agar tidak terjatuh pada tiga waktu yang lain. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, Ini kurang lebihnya permasalahan salat tahiyyatul masjid atau yang lainnya di waktu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terlepas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetap di sana ada khilaf yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahum ajma'in wa ma'ahumud dalil, dan bersama mereka itu dalil. Kemudian al-musannif rahimahullah menyebutkan hadis yang setelahnya dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Al-Syeikh Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam membuat bab dari hadis ini, babun nahyu anil kalami fis shalah, bab larangannya berbicara dalam salat. Walaupun musannif yaitu Al-Hafiz Al-Maqdisi rahimahullah tidak menyebutkan bab di atas hadis ini. Dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi. Wahuwa ila janbihi fi shalah. Dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kunna natakallamu fi shalah. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kita berbicara dalam salat. Yukallimu rajulu minna sahibah. Bagaimana sifat kalam tersebut? Kata beliau radhiyallahu anhu, yukallimu rajulu minna sahibah. Seseorang berbicara kepada temannya. Ini perlu kita perhatikan lafaz ini. Yukallimu rajulu minna sahibah. Seseorang berbicara kepada temannya. Di garis atasi. Wa huwa ila janbih. Dan orang tersebut, temannya ada di sampingnya dalam salat. Hatta nazalat waqumu lillahi qanitin, sampai turun waqumu lillahi qanitin, sampai turun ayat Allah, firman Allah tabaraka wa taala, waqumu lillahi qanitin. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, kata beliau radhiyallahu anhu. Wa qumu artinya dan berdirilah, yaitu salat untuk Allah dalam keadaan qanitin. Apa itu makna qanitin? Kata beliau radhiyallahu anhu, fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, maka diperintahkan kepada kami untuk diam, wanuhina anil kalam, dan dilarang atas kami untuk berbicara. Qanitin ditafsirkan oleh beliau radhiyallahu anhu adalah diam dan tidak berbicara. Walaupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana makna qanitin ada beberapa ma'ani. Dari sisi bahasa, ada makna ta'ah, taat, ada makna khusyuk, atau makna doa, atau tulul qiyam. Ini makna qanitin, makna-makna qanitin dari sisi bahasa. Akan tetapi qanitin di sini ditafsirkan oleh beliau radhiyallahu anhu yaitu as-sukut, diam, wanhina 'anil kalam, dan melarang kita untuk berbicara dalam salat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Al-Kalam. Al-Kalam ini umum. Umum. Kita sholat pasti kalam. Mengeluarkan kata-kata. Nah, yang kita garis bawahi tadi, kita garis atasi, kita mengatakan garis atas, yaitu apa? Yukallimur rajulu minna sahibah. Seseorang berbicara kepada temannya. Maksud kalam di sini adalah seseorang berbicara kepada temannya. Adapun selain itu, kita membaca tasbih, kita membaca takbir, kita membaca doa ruku', doa sujud, dan seterusnya, itu pun kalam. Tapi bukan yang dilarang dalam hadis ini. Yang dilarang adalah yukallimur rajulu minna sahibah wa huwa ila janbihi fis shalah. Kalam yang dimaksud di sini adalah berbicara, seseorang berbicara kepada sahibnya, kepada temannya, wa huwa ila janbih, dan dia ada di sampingnya dalam salat. Ini yang dimaksud oleh beliau radhiyallahu anhu. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab mereka. Hadis ini dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu, Zaid ibn Arqam, adalah sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam 12 peperangan. Pertama kali adalah peperangan Khandaq. Beliau juga radhiyallahu anhu yang mengkabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, salatu wassalam, perkataan seorang munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Seperti yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun, la in raja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Ketika Abdullah ibn Ubay mengatakan jika dia, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, maka niscaya orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang rendah. Yang dimaksud adalah yang mulia itu dirinya, yaitu Abdullah ibn Ubay, dan adal adalah yang hina itu, rendah adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kata-kata ini yang diceritakan oleh Zaid ibn Arqam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ankarahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ketika ditanyakan kepada Abdullah ibn Ubay, dia mengingkari. Saya tidak mengatakan ini, kata dia. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan firman-Nya, menurunkan wahyunya, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Zaid ibn Arqam. La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ayat ini. Ini sebagai kemuliaan, kebanggaan buat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di kota Kufah pada tahun 68 Hijriah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menyebutkan tafsirus sahabah dari ayat surat Al-Baqarah ayat 238 tentang qanitin, diam dalam salat atau tidak berbicara dalam salat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan man takallama fi sholati muta'ammidan, barang siapa yang berbicara dalam salat muta'ammidan dengan sengaja, aliman bit tahrim, dia mengetahui hukum haramnya berbicara dalam salat, wa hadzal kalamu li ghairi maslahati shalah, dan perkataan ini, ucapan ini di luar kemaslahatan salat, fa salatuhu batilatu bil ijma, maka salatnya batal dengan ijma para ulama, salatnya batal. Pertama, dia berbicara dengan sengaja, amdan. Yang kedua, aliman bitahrim, dia mengetahui hukumnya, hukum haramnya. Kemudian yang ketiga, al-kalam li ghairi maslahati shalah, yang ketiga, kalam ini di luar maslahat shalah, maka salatnya batal. Maka salatnya batal. Tiga ini harus terpenuhi. Fa salatuhu batilah, maka salatnya batal. Bi ijma' para ulama, dengan ijma' para ulama. Dalilnya hadis ini dan juga hadis Muawiyah Ibnu al-Hakam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Di dalamnya hadisnya panjang. Di dalamnya An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kata beliau alaihi salatu wassalam, salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak diperbolehkan di dalamnya sesuatu dari ucapan manusia. Ucapan ini ucapan manusia, seperti yang telah kita sebutkan tadi, apa yang dimaksud dengan kalam? Yukallimu rajulu fihi sahibah. Ini yang dimaksud yukallimun nas. Seseorang berbicara kepada temannya dalam salat. Ini yang dilarang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keluar dari larangan ini adalah orang yang tidak sengaja berbicara dalam salat. Tidak sengaja berbicara dalam salat. Dan juga orang yang dipaksa untuk berbicara dalam salat, ini pun salatnya tidak batal. Kemudian yang kedua, keluar dari hukum ini adalah orang yang jahil, tidak mengetahui hukumnya. Tidak mengetahui hukumnya. Seperti dalam hadis ini, belum mengetahui hukumnya, kemudian turunlah ayat tentang hukum tidak boleh berbicara dalam salat. Kemudian yang ketiga, ketika maslahat salah, maka ketika dia berbicara limaslahati salah, dikarenakan maslahat salah, maka salat pun, salatnya pun tidak batal. Dalilnya adalah hadis Dzil Yadain yang pernah kita baca juga hadisnya. Hadis tentang sujud sahwi. Di mana ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam lupa pada salat-salat yang rubaiyah, salat yang 4 rakaat, beliau hanya menegakkan salat 2 rakaat. Kemudian salam dan beliau duduk. Insyaallah masih ingat semua. Semua para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in bingung. Kok salatnya cuma 2 rakaat? Kemudian Dzul Yadain ini berbicara kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Aku sorotis sholah, apakah sholatnya dikosor atau di apa? Dikurangi? La, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini ma'asyiral muslimin dan seterusnya adalah al-kalam, berbicara untuk apa? Li maslahati sholah, maslahat sholat. Sholat belum selesai, kurang 2 rakaat. Ini hadis Dzil Yadain. Maka salatnya tidak batal, tapi meneruskan salatnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau contoh yang lain, idzal tabasa 'alal imam. Apabila seorang imam dia salah, lupa di salah satu rukun salat. Kemudian makmum tasbih Subhanallah. Enggak paham apa salahnya imam ini. Imamnya enggak paham apa salahnya anak ini, misalkan. Akhirnya makmum mengatakan ruku'. Misalkan ruku', kurang ruku', ruku'. Ini al-kalam, berbicara kepada imam. Atau misalkan al-julus, duduk. Imamnya lupa untuk duduk. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian diingatkan. Tasbih, imamnya enggak tahu apa salahnya. Kemudian makmum mengatakan, al-julus, duduk. Atau yang semisalnya. Maka ini ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, limaslahati shalah, fala yubtil shalatuhu. Ini untuk maslahatnya shalah, dan tidak membatalkan salat. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang tidak membatalkan salat juga, al-muhadzir. Orang yang memperingati ketika dia dalam salat. Misalkan contoh, orang yang memperingati ini, contoh dia dalam salat, kemudian dia melihat anak kecil di pinggir sumur, misalkan pinggir sumur ini, ya, kalau dia nggak mengingatkan orang lain, mengingatkan bapak anak ini bisa jatuh ke sumur, misalkan. Contoh, dia dalam sholat, dia mengingatkan bapak dari anak ini. Ini sholatnya tidak batal. Ini lidharurah, darurat. Posisinya darurat. Anak di pinggir sumur, kalau enggak diingatkan bapaknya, abahnya, bisa jatuh masuk sumur nanti anak. Maka kalam seperti ini diperbolehkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan qa'idah wad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan perkara-perkara yang haram dikarenakan darurat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, di antara masalah yang lain yang berkaitan dengan al-kalam dalam sonat adalah di antaranya apabila dalam sholat kita kita mengeluarkan suara, misalkan senggukan bahasnya kita apa ya gitu ya, senggukan atau cegukan lah, cegukan dalam sholat ini suara dari mulut kita bukan yang kita keluarkan, atau sesenggukan ketika habis nangis misalkan, kita habis nangis, atau misalkan anak disuruh sholat gak mau, akhirnya dipukul sama abinya, nangis, terpaksa di sholat. Ini contoh ya, contoh. Sholat dalam keadaan sesenggukan. Atau yang semisal ini. Dan suara ini ada menyerupai huruf. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Riwayat dari Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullahum ajma'in, yang rajih tidak membatalkan sholat. Misalkan apa ya, dia mengeluarkan nafas, ada hamzah, sholatnya dia, hamzah ini dia yang mengeluarkan, gitu ya, dalam sholat dia mengeluarkan ah atau angop, gitu ya, mengeluarkan sebagian dari huruf dari mulut dia. Dan ini pendapat mereka tidak membatalkan sholat walau muta'ammidan, walaupun dengan cara sengaja, walaupun dengan cara sengaja, ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Dikarenakan kata mereka laisat minal kalam, dikarenakan tidak termasuk dari kalam, tidak termasuk dari kalam. Kemudian yang pernah An-Nabi alaihi salatu wassalam lakukan ketika sholat kusuf, sholat gerhana, beliau pernah mengatakan uf, uf dalam sholatnya. Dan beliau meneruskan sholatnya. Uf, uf. Dalam sholat beliau, di akhir sujud beliau pada sholatil kusuf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu permasalahan lagi pada hadis ini adalah ad-dhahik, tertawa dalam sholat. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan bukan dengan kata ad-dhahik, tapi dengan kata al-qahqahah, yaitu tertawa, terbahak-bahak dalam sholat. Sebagian para ulama menyebutkan ad-dhahik, tertawa ini adalah sifatnya ketika terlihat gigi gerahamnya. Misalkan ya, dhahik, tertawa. Bagaimana tertawa kita maklum. Syekhul Islam mengatakan ad-dhahik ini, qahqaha ini, sifatnya memiliki aswatun aliyah, suara yang keras. Sebagian para ulama juga menyebutkan sifatnya terlihat gigi gerahamnya, ini membatalkan sholat, yunafi lil khusyuk, membatalkan sholat, dikarenakan yunafi khusyuk, menyelisihi khusyuk, menyelisihi khusyuk. Dan di dalamnya pula ada sisi meremehkan sholat. Tidak memuliakan sholat. Maka apa ini? Tertawa dalam sholat itu membatalkan sholat. Adapun at-tabassum, senyum, maka tidak membatalkan sholat. Ini pendapat keumuman para ulama. Fa'amatu ahli ilmi annat tabassum la yubtilus sholat. Keumuman ahli ilmi bahwasannya tabassum, senyum, tidak membatalkan sholat. Sampai di sini hafizhakumullah. Akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini hafizhakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.